tanpa form, mau dibentuk bagaimana? Dibentuk ulang bagaimana? Pantun yang sip tidak mengutip pajak dari hamba untuk gaji-gaji tuli. Kepentingan, uang, serupa, seni rupa, dibuat orang ingin kaya, dikoleksi orang bosan kaya.